Mitra bisnis pengusaha yang juga Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengaku khawatir dengan dinamika politik yang terjadi saat ini, terutama setelah Undang-Undang MD3 dan Pilkada disahkan. Hal ini dinilai akan membuat dunia usaha bergejolak lantaran ada persepsi pemerintah mendatang tidak akan leluasa bergerak jika tidak didukung parlemen. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana komentar Anda mengenai kekhawatiran ini? Enggak lah ya, karena masalah itu akan terjadi menurut saya memang goncang-gancingnya menurut saya akan terjadi sampai bulannya aja, sampai tahun depan, pemulaan tahun depan Januari, karena itu ada munas daripada Golkar, ada munas dari PPP, PAN, jadi semua itu menurut saya akan selesai di sana. Setelah mereka bermunas itu saya pikir ada sebagian mungkin bisa ikut terlibat di dalam parlemen itu juga untuk membantu, untuk bisa bersama-sama lagi saya pikir ya, di dalam rangka persatuan ini ya. So, politik ini kan selalu fleksibel ya, jadi kita nggak usah terlalu khawatir bahwa ini bisa terus-menerus akan terjadi masalah-masalah yang akan mengganggu kita semua gitu ya. Jadi saya nggak terlalu takut mengenai persoalan-persoalan ini akan terjadi ya. Biarpun kita tentu harus hati-hati dan harus menjaga supaya masalah-masalah ini jangan sampai mengganggu kita semua, ya kan. Nggak usah khawatir bahwa DPR itu kan tugasnya begini ya. Tugas DPR itu kan anggaran belanja, APBN. APBN-nya sudah selesai itu tahun depan. APBNP pun sudah selesai. Jadi saya pikir nggak usah kita khawatir. Yang kedua bikin undang-undang. Undang-undang juga tetap terlalu banyak. Jadi nggak usah dibikin undang-undang pun sekarang nggak apa-apa. Bisa undang-undang itu bisa dibikin nanti. Menurut saya juga bisa dibikin setelah perubahan-perubahan itu terjadi di parlemen ya. Nah, juga pengawasan itu kan selalu bisa saja diajak bicara. Jadi sebenarnya saya nggak khawatir orang ya yang berteori-teori di dalam melihat itu. Kita sebagai pengusaha tidak akan melihat itu secara terlalu mengkhawatirkan ya. Biarpun sementara kita tahu bahwa kita nggak bisa banyak apa-apa dan orang luar negeri yang tak kenal Indonesia tentu akan merasa ada kekhawatiran mereka sehingga mereka sementara ini investasinya dia tunda dulu sampai melihat bagaimana ke depan ini. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, berarti nilai tukar rupiah yang sempat melemah hingga melebihi 12.000 per dolar itu akan kembali meredah ya Pak? Ya, tapi akan kembali mereka. Pasti akan kembali mereka. Karena saya percaya ya, pada saat itu juga ya, apapun menurut saya masalah daripada goncang-gancingnya rupiah ini, itu terjadi karena juga Amerika sudah mempersoalkan, juga mau menaikkan bunga di Amerika itu. Jadi, ya, itu isingnya itu dia akan tarik. Itu yang menjadi persoalan buat kita. Yang membuat semua di dunia itu interest rate yang naik Amerika, orang pindah ke Amerika lagi karena Amerika juga ekonominya sedang meningkat gitu loh. Jadi sebenarnya itu yang terjadi itu. Dan yang kedua juga karena defisit kita punya trade defisit kita naik tinggi sekali karena kita import minyak dan subsidi masih begitu besar. Jadi sebenarnya ini menurut saya yang terjadi itu dalam dan luar negeri tentu menyebabkan orang yang tidak tahu banyak itu tentu menyebabkan rupiah kita itu terjadi karena soal politik. Tapi itu sebenarnya menurut saya lebih banyak terjadi karena masalah luar negeri dan masalah trade deficit kita yang tinggi sekali. Sehingga akhirnya rupiah kita melemah. Karena kita ini kan masih tetap tergantung daripada kita punya rupiah ini kan masih mengambang. Jadi kita memang tergantung daripada naik turunnya daripada kita punya situasi itu. Situasi daripada kita punya trade di dalam negeri kita. Sehingga rupiah kita melemah. Saya pikir ini akan terjadi sampai pemerintah berani menaikkan minyak itu sehingga defisit kita dikurangin daripada trade defisit maupun defisit daripada budget kita. Itu yang akan bisa terjadi menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Gerry Sadewa.